كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نعم، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Setelah kita sebutkan beberapa dari adab su'al lil muhaddis, adab bertanya kepada seorang muhaddis, hingga sampai pada pembahasan di mana al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa kriteria sifat para muhaddis di zaman salafun as-salih terkait penerapan bab tersebut. Ada di antara mereka yang sebelum diminta untuk menyampaikan hadis, mereka menyampaikan hadis-hadis yang dimiliki oleh dirinya, sehingga ada di antara ahli hadis yang menyampaikan hadis atau bersegera menyampaikan hadis sebelum diminta oleh seorang yang berada di sekitarnya. Ada pula di antara ahli hadis yang berpandangan tidak menyampaikan hadis sebelum diminta, sehingga seseorang diharuskan untuk bertanya kepada seorang muhaddis tentang satu hadis baru dia menyampaikan hadis tersebut. Bila tidak ditanya maka ia tidak menyampaikan hadis. Ada di antara sifat ahli hadis di zaman salafun salih demikian. Kemudian pada bab yang sebelumnya, yang setelahnya disebutkan, wa minhum man yatamanna wa in su'ila. Di antara mereka ada pula yang menahan diri mereka walaupun ditanya oleh orang yang berada di sekitarnya, walaupun diminta oleh orang lain untuk menyampaikan hadis. Sehingga ada di antara salaf yang ketika ditanya menyampaikan hadis, mereka tidak menyampaikannya. Ada di antara mereka yang sebelum ditanya menyampaikan hadis. Ada di antara mereka yang ketika ditanya baru menyampaikan hadis. Ketika diminta baru menyampaikan hadis. Ini tiga madhab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian disebutkan oleh mu'alif, i'timadan ala qawli Syu'bah ibn al-Hajjaj. Mereka bersandarkan kepada ucapannya Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Mereka menyandarkan diri mereka kepada perkataan beliau rahimahullah. Kemudian di sini mu'alif rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Muhammad ibni Musaffa rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tu Baqiyah ibni al-Walid, saya mendengarkan Baqiyah ibni al-Walid rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tu Syu'bah, saya mendengarkan Syu'bah rahimahullah mengatakan, tamanna' ashha lakak. Tamanna' ashha lak, tahanlah dirimu tahanlah dirimu, maka yang demikian lebih baik untukmu, kata beliau rahimahullah. Yani beliau menganjurkan agar seorang ketika menyampaikan hadis dia menahan diri untuk menyampaikan hadis kepada yang lain. Sehingga sebagian di antara salaf ada yang mempraktekkan perkataan al-Imam Syu'bah rahimahullah. Ketika mereka diminta untuk menyampaikan hadis, maka mereka tidak mau menyampaikannya. Naam. Nanti akan kita sebutkan beberapa penjabaran terkait makna dari perkataan beliau rahimahullah. Kemudian pada bab, pada nomor yang setelahnya atau riwayat yang berikutnya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Abdurrahman yakni Ibnu Mahdi rahimahullah. Beliau menyebutkan yughatti 'uyub asy-syaikh thalathatu asya'. Ada tiga hal yang akan bisa menutupi aib kesalahan-kesalahan seorang syekh, seorang muhaddis. Yang pertama adalah usratuhu, kesalahan dirinya, salah di dalam menyampaikan. Wa hifdhuhu, ataukah hafalan yang dia miliki, terkadang salah menghafal, ini termaafkan. Wa bu'du manzilihi, dan jauhnya rumahnya, sehingga terkadang dengan jauhnya rumah atau negaranya ia tidak mengetahui di sana ada hadis yang belum dimilikinya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk dari sebab yang disebutkan oleh mereka para ulama adanya khilaf di antara para ulama terkait menyebutkan tentang satu hukum tertentu, disebabkan karena letak dari mereka para ulama salafun salih di zaman sebelum kita berjauhan antara satu dengan yang lain, sehingga sebagian di antara mereka mendapatkan satu hadis, sebagiannya tidak rahimahumullahu ta'ala, sehingga mereka berijtihad. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Mahdi rahimahullah akan menutupi kesalahan seorang muhaddis. Ini menunjukkan apabila seorang muhaddis salah di dalam menimbang sesuatu, ataukah salah di dalam menyampaikan karena salah menghafal, ataukah mungkin jauh rumahnya sehingga menyebabkan akhirnya kurang informasi sampai kepada sang muhaddis tersebut, ini yughta, yughati, ini dimaafkan, tidak bisa dijadikan sebagai celah untuk dengannya seorang mencela seorang muhaddis. Naam. Sehingga kesalahannya yu'zar, diberi uzur atasnya. Ini wajar, terkadang seorang syekh dia salah di dalam berucap, salah di dalam berkata, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencela keadaan dirinya. Kemudian disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, wa kana ba'du salafi yatamanna' min at-tahdits. Terkadang sebagian salaf mereka menahan diri untuk menyampaikan hadis idza kana as-sami'u laisa min ahli al-'ilmi. Bila orang yang mendengarkan hadisnya adalah bukan termasuk dari ahli al-'ilm. Naam. Ini menunjukkan penting bagi kita sebagai seorang tulabul ilm ketika menyampaikan al-ilm untuk memperhatikan keadaan orang yang berada di sekitar kita. Kalau misal orang yang berada di hadapan kita ini adalah seorang yang tidak layak untuk kita sampaikan satu ilmu, maka adalah jangan kita sampaikan ilmu tersebut kepada mereka. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan fitnah. Sehingga terkadang yang kita maukan adalah perkara yang benar, namun ternyata difahami oleh orang-orang tersebut memiliki makna yang batil. Nah, kan itulah disebutkan di dalam beberapa riwayat, ma anta bi muhaddisi qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis kepada satu kaum dalam keadaan ternyata hadis yang kamu sampaikan tersebut kepada mereka la tablughu uquluhum, tidak bisa dicerna oleh akal-akal mereka, melainkan akan menyebabkan pada sebagian mereka muncul adanya fitnah, muncul adanya satu fitnah Naam. Sehingga sebagian di antara salaf disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah memperhatikan keadaan orang yang berada di hadapannya. Bila bukan termasuk dari ahli ilm, maka ia tidak menyampaikan hadis. Sehingga ketika seorang menyampaikan ilmu dalam keadaan berbeda-beda, menyampaikan kepada kelompok ini demikian, sesuai dengan kadar kapasitas apa yang ia miliki dari pemahaman, kepada yang demikian lebih khusus penyampaiannya, ini adalah termasuk dari sesuatu yang dipraktekkan oleh mereka para salafun salih. Nah, kemudian di sini Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya kisah dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu taala. Disebutkan dengan sanadnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah hingga perkataan Sufyan Ibn Husain rahimahullah. Beliau mengatakan qadimal a'mashu ba'd as-sawad. Al-Imam Al-A'mash rahimahullah datang atau mendatangi sebagian as-sawad, orang-orang yang berkulit hitam. Sebagian riwayat menyebutkan mereka adalah para masakin, orang-orang fakir. Nah, fajtama'u ilaihi, maka mereka pun berkumpul kepada Imam Al-A'mash rahimahullah. Fa'aba ayyuhadithahum, namun beliau enggan untuk menyampaikan kepada mereka hadis, karena beliau pandang mereka orang fuqara yang bukan termasuk dari ahli ilm. Ketika kita sampaikan kepada mereka hadis, maka tidak bermanfaat hadis tersebut. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau rahimahullah, ya Abu Muhammad, lau hadatsahum, ya wahai Abu Muhammad, kalaulah semisal engkau menyampaikan kepada mereka hadis. Faqal, maka beliau mengatakan, man yu'alliq ad-durra 'ala al-khanazir, siapakah yang mau menggantungkan permata yang indah digantungkan pada seekor babi-babi, kata beliau rahimahullah. Ya, ini percuma, tidak bermanfaat, akan menodai keindahan permata tersebut karena tempatnya tidak layak untuk mendapatkan perhiasan tersebut. Nanti penjelasannya panjang disebutkan dan diuraikan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Yang secara inti adalah penting bagi seorang muhaddis, seorang thullabul ilm, bila dia nantinya menjadi seorang muallim, untuk memperhatikan apa yang hendak dia sampaikan kepada para mad'unya. Kalau ternyata di sana ada satu pembahasan yang kurang layak untuk disampaikan, maka ditahan. Kalau semisal ternyata ada sesuatu yang dikhawatirkan nantinya ketika disampaikan akan menimbulkan ketidakfahaman, bahkan mungkin akan memunculkan fitnah, maka ditahan. Dia pilih pembahasan-pembahasan yang lain. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimahnya menyebutkan sekian banyak riwayat. Riwayat dari sahabat dan yang lainnya yang menjelaskan pentingnya seorang ahli ilm ini perhatian dalam bab tersebut. Hingga disebutkan ada riwayat yang menyatakan ma anta bi muhaddisi kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta bila dia menceritakan semua apa yang dia dengarkan, semua yang dia dengar diceritakan, semua yang dia dengar diceritakan tanpa memilah, membedakan antara apa yang dia dengar yang sahihnya dan yang dhaifnya, dan tanpa dia pilahkan keadaan-keadaan orang yang berada di hadapannya. Nah, ini penting dalam bab tersebut. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan perkataan Al-Imam Syu'bah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ra'anil a'mash wa ana uhadditsu qauman. Al-Imam Al-A'mash rahimahullah melihat saya yang ketika itu saya menyampaikan kepada kaum hadis. Tentulah para salaf ketika menyampaikan kepada seseorang hadis lengkap dengan sanad yang dia miliki, riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani fulan sampai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna uhaddits atau at-tahaddus bihadits, yakni bihadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala mengatakan wayhak wa waylak ya Syu'bah, celaka dan rugi kamu wahai Syu'bah. Tu'alliq al-lu'lu'a fi a'naqil khanazir, kamu menggantungkan permata-permata yang indah di leher-leher al-khanazir, yani binatang khanazir, babi-babi. Ini menunjukkan masyarakat ikhwan rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, para salafun salih sangat mengagungkan yang namanya al-ilm. Sangat mengagungkan yang namanya al-ilm. Mereka tidak mau untuk kemudian ilmu itu dinodai disebabkan karena tidak layaknya orang-orang yang mendengarkan ilmu tersebut. Ya percuma yang menyampaikan hadis atau satu pembahasan dalam keadaan ternyata tidak dimengerti oleh orang yang berada di sekitarnya. Ini termasuk dari ihanatul ilm, yakni merendahkan ilmu tersebut. Nah, sehingga disebutkan di dalam satu riwayat termasuk dari sifat al-Imam Al-A'mash rahimahullah ketika menyampaikan riwayat hadis, terlihat beliau menyampaikannya dengan khusyuk karena yang beliau sampaikan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuatu yang mulia yang padanya ada keutamaan, sehingga mereka para salafun salih berlomba-lomba untuk mendapatkan riwayat-riwayat tersebut karena kemuliaannya. Kemuliaan didapatkan bagi seorang yang mencatat dan mendengarkan, mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara dari sifat al-Imam Al-A'mash rahimahullah ketika menyampaikan hadis adalah yu'azzim al-ilm. Beliau terlihat sangat mengagungkan, memuliakan ilmu tersebut. Rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kita bacakan pada pembahasan pada nomor yang berikutnya, riwayat yang ke-369. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Al-Imam Malik Ibni Anas rahimahullahu taala. Al-Imam Malik bin Anas beliau mengatakan min ihanatil ilmi an tuhaddisa kulla man sa'alaka. Ini perhatikan. Termasuk dari bentuk seseorang merendahkan ilmu, tidak memuliakan ilmu, tidak menghormati al-ilm. Dia menyampaikan hadis, dia menyampaikan ilmu kulla man sa'alaka, kepada siapa saja yang meminta kepadamu. Ketika bertanya dijawab, ketika diminta disampaikan. Ini termasuk dari bentuk seseorang merendahkan al-ilm. Naam. Ini menunjukkan teliti di dalam menyampaikan al-ilm. Demikian pula tidak menyampaikan semua al-ilm pada setiap mereka yang meminta ilmu tersebut, ini termasuk dari bentuk ta'zim al-ilm, memuliakan al-ilm. Sehingga sebagian di antara salaf, di antaranya Imamul A'masy rahimahullah, beliau tidak mau menyampaikan hadis kecuali pada saat pelajaran. Beliau menyampaikan hadis. Nah, ini kisah yang masyhur. Apabila kita membaca sejarah Imam Al-A'masy rahimahullah taala, ketika wayahnya atau waktunya menyampaikan hadis, maka beliau sampaikan. Di luar daripada itu, maka beliau tidak mau menyampaikan hadis. Nah, ini termasuk dari ta'zim al-ilm berdasarkan sebagian di antara perkataan salaf, dan termasuk dari sebagian mazhab as-salaf demikian, tidak menyampaikan hadis kecuali apabila ditanya. Ada pula di antara mereka yang menahan diri mereka untuk menyampaikan hadis pada seseorang yang meminta kepada dirinya untuk menyampaikan hadis tersebut. Nah, sehingga ketika seseorang memiliki al-ilm, dia diminta oleh orang lain untuk menyampaikan ilmu tersebut, kemudian dia menahan diri, tidak mau menyampaikannya, ini termasuk dari mazhab para salafun salih. Bukan dalam arti kata ia bakhil dari ilmu, bukan dalam arti kata dia tidak mau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku, kepada yang lainnya, walaupun satu ayat, satu hadis. Ini Rasul perintahkan agar seorang menyampaikan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Farubba muballighin awa'a min sami'." Dalam lafaz yang lainnya Rasul menyatakan, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fawa'ahu faballaghahu kama sami'ahu." Allah Azza wa Jalla semoga akan memberikan cahaya pada wajah-wajah seseorang yang dia mendengarkan kepada kita satu hadis, satu riwayat, kemudian dia menjaganya, menghafalnya sebagaimana yang dia dengarkan. Farubba muballighin aw'a min sami'. Terkadang seorang yang menyampaikan satu hadis lebih berilmu dibandingkan yang mendengarkan. Namun terkadang farubba muballighin yuballighi ila man huwa aw'a minhu. Terkadang seorang yang menyampaikan satu hadis, dia menyampaikan hadis kepada seorang yang lebih faham dibandingkan dirinya. Nah, sehingga mereka para salaf tidak melakukan demikian, bukan dalam arti kata tidak mempraktikkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun termasuk dari ta'zimul ilm di sisi mereka para salafun salih, mengagungkan al-ilm, ia tidak menyampaikan hadis kepada siapa saja yang bertanya kepada mereka. Terkadang mereka alihkan di waktu yang lain, terkadang mereka menahan diri untuk kemudian ia datang kepada dirinya di majlis ketika ia menyampaikan hadis, seperti yang tadi kita sebutkan kisah dari al-imam Al-A'masy rahimahullahu ta'ala. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka yang sedikit ilmunya namun tergesa-gesa di dalam menyampaikan al-ilm. Terkadang kepalanya menjadi besar, ya kan? Terkadang muncul kesombongan pada diri mereka. Bahkan ketika menyampaikan ilmu berlomba-lomba, ya kan? Saling berlomba-lomba, saling dahuluan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ini bukan termasuk dari sifat para salafun salih. Bahkan ada di antara mereka para salafun salih yang mengalihkan jawaban kepada seseorang yang lebih ilmu dibandingkan dirinya. Ada di antara mereka para salaf yang ketika hidup seseorang yang lebih alim dibandingkan dirinya, ia tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada mereka. Ia mengalihkan jawabannya kepada si fulan. Nah, yang lebih berilmu dibandingkan dirinya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Muhammad ibn Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tu Abu Usama yaqul, saya mendengarkan Abu Usama rahimahullahu taala mengatakan inni la agharu 'alal hadis kama yugharu 'alal jariyatil husana. Sesungguhnya saya ini cemburu kepada hadis sebagaimana cemburunya seseorang kepada seorang budak wanita yang sangat dicintai oleh dirinya. Ya, cemburu kepada hadis. Artinya ketika seorang memiliki budak wanita yang demikian cantik, maka dia berupaya untuk menyimpannya. Tidak dia pamerkan. Tidak dia suka apabila budaknya tersebut dilihat oleh orang lain secara sembarangan, akan cemburu dia. Nah, demikian pula beliau rahimahullah menunjukkan pada perkataan yang beliau setelahkan terkandung di dalamnya ta'zim wa tajlil al-ilm, pengagungan, pemuliaan terhadap al-ilm. Sehingga dengannya memilah-milah, tidak mau menyampaikan ilmu ini kepada mereka, para arazil, orang-orang yang rendah, cemburu kalau misal ilmu tersebut disampaikan kepada seorang yang tidak layak untuk mendengarkannya. Mereka menyampaikan ilmu kepada seorang yang diharapkan ketika mendengarkan al-ilm, ilmu itu bermanfaat untuk mereka, yang nantinya diharapkan akan bisa menyampaikan kepada yang lainnya, sehingga pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Nah, kemudian dalam riwayat yang lainnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan perkataan Muhammad ibn Abdul Wahhab As-Sukkari rahimahullahu taala. Beliau menceritakan kana Sufyan dahulu, termasuk dari kebiasaan Sufyan, maksudnya adalah Sufyan Al-Thawri rahimahullah, idza ra'a haula innabat yaktubun al-hadith yataghayyara wajhuhu. Apabila beliau melihat an-nabat orang-orang yang ada di nabat, disebutkan dalam khutnat jailun yanziluna bil bata'ih bainal iraqain, yani sekelompok orang yang turun di bata'ih yang terletak antara dua Iraq. Wallahu a'lamu biswat. Al-muhim disebutkan di sini Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sukkari rahimahullah menyebutkan termasuk dari kebiasaan Sufyan Al-Thawri rahimahullah, apabila melihat sekelompok orang dari nabat yaktubun al-hadis, menulis hadis, taghayyara wajhuhu, berubah wajah beliau rahimahullah, yakni nampak beliau tidak suka kepada mereka. Wa yashtaddu alaih, bahkan keras sekali beliau mengingkari apa yang mereka lakukan. Qal faqultu lahu, maka saya mengatakan kepada beliau rahimahullah, ya Aba Abdillah, naraka idza ra'aita haula yaktubuna al-ilm yashtaddu alaik. Kami memandang ketika engkau melihat mereka menulis ilmu, berat atasmu melihat mereka. Qal fayakul, maka beliau mengatakan kanal ilmu fil arabi wisadatun nas, fa idza kharaja min haula sara fi haula, ya'ni nabat as-sifl ghayyaru ad-din. Beliau menyebutkan dahulu ilmu di sisi orang-orang Arab adalah akan menjadi sebab seseorang itu menjadi mulia. Dahulu ilmu di sisi orang-orang Arab ketika mempelajarinya akan melahirkan orang-orang yang mulia. Fa idza kharaja min haula, apabila keluar dari orang-orang ini, orang-orang yang menyampaikan al-ilm, sehingga sara, jadilah orang-orang dari nabat, dari orang-orang yang rendahan tersebut, mereka menyampaikan al-ilm dari seorang alim, dari seorang muhaddis, maka ghayyaru ad-din, mereka akan merubah agama yang murni ini, akan menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, akan merubah syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena termasuk dari kebiasaan manusia, ketika seseorang menyampaikan al-ilm, maka akan dimuliakan oleh orang-orang tersebut. Ini sebab musabab yang dengannya mereka para salafun salih tidak mau menyampaikan hadis, tidak mau menyampaikan al-ilm kepada orang-orang yang bukan termasuk dari ahli al-ilm. Dikhawatirkan nantinya akan memunculkan sekian banyak fitnah-fitnah karena orang tersebut bukan termasuk dari ahli al-ilm. Sampai demikian perhatian para salafun salih. Yang demikian bukan sebagai sesuatu yang kita mengingkarinya, karena disebutkan di dalam beberapa hadis, bahkan termasuk dari asyaratus sa'ah, tanda dari tanda-tanda datangnya dan dekatnya yaumul qiyamah, adalah munculnya mereka para ruwaibidah. Para ruwaibidah, yakni seorang yang Rasulullah SAW sifati mereka dengan sifat as-safih, seorang yang jahil, yang dungu, namun berani berbicara, berfatwa tentang urusan keumuman umat manusia, sehingga ia dipandang, ia dihormati, dan yang lebih parah lagi, ia ditanya tentang satu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau manusia yang berada di sekitarnya, sehingga dengan kejahilannya ia berfatwa tanpa al-ilm, mereka sesat dan menyesatkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang dilihat termasuk dari perhatian para salaf, nampak dari perkataan Sufyan Al-Thawri rahimahullah, Al-Imam Al-A'mas, bahkan mengingatkan Al-Imam Syu'bah rahimahullah. Ini dikhawatirkan akan muncul orang-orang yang bukan termasuk dari ahli ilm, ketika menyampaikan riwayat hadis dari mereka, maka akan disegani oleh orang-orang yang berada di generasi setelah mereka, sehingga jadilah mereka khawatirkan akan menyampaikan al-ilm, dan nantinya mereka akan merubah agama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. Kemudian disebutkan ala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wa kana ghairu wahidin minal mutaqaddimin yaqtasiru ala riwayati syai'il yasir. Kata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, bukan satu orang saja dari mereka para generasi terdahulu kita yang saleh yang mencukupkan diri dari menyampaikan riwayat hadis dengan jumlah yang sedikit, yang ringan, wala yatawassa' fit tahdits, tidak memperluas menyampaikan hadis yang mereka miliki tersebut. Terkadang sekali pertemuan menyampaikan dua hadis, terkadang sekian pertemuan menyampaikan tiga hadis, tidak memperpanjang hadis-hadis yang mereka miliki tersebut. Ini termasuk dari perkara yang diterapkan oleh mereka para salafun salih. Demikian sehingga tidak memperpanjang waktu menyampaikan hadis. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya kisah dari beberapa di antara para salafun salih. Yang pertama beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah ibni Ahmad ibni Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, haddatsana abi, telah menceritakan kepada saya ayahku, yakni Al-Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah. حدثنا عفان حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء beliau mengatakan kunna na'ti Abu Qilabah, dahulu kami mendatangi al-Imam Abu Qilabah rahimahullah. فإذا حدثنا بثلاثة أحاديث قال قد كثرت. Bila beliau menyampaikan kepada kita tiga hadis, maka beliau mengatakan saya telah banyak menyampaikan hadis ini kepada kalian. Padahal yang beliau sampaikan tiga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah banyak. Ini termasuk dari kebiasaan para salaf demikian. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan, kana Abu Qilabah iza haddatsana bi thalathati ahadits qala qad aktsartu. Dahulu al-Imam Abu Qilabah rahimahullah bila menyampaikan kepada kita tiga hadis, maka beliau mengatakan saya telah banyak menyampaikan hadis itu, sudah banyak. Tiga hadis kalau semisal dicampaikan berarti antara mungkin 10 menit, ya kan, hadatsana fulan fulan sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, kemudian tulis lagi hadis yang berikutnya sampai tiga hadis. Ini dikatakan oleh sebagian para salaf sudah banyak hadis itu dia sampaikan. Maka kalau semisal penilaian sebagian salaf demikian, ketika kita di zaman saat ini mendatangi satu majelis ilm, kemudian tersampaikan di satu majelis sekian hadis, itu sudah sangat banyak, ya kan? Sudah sangat banyak. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, kana al-A'mash, dahulu al-Imam al-A'mash rahimahullah iza haddatha bi thalathati ahadith, bila belum menyampaikan tiga hadis, qal, belum mengatakan qad ja'akumus sailu, telah datang kepada kalian sail, banjir yang besar, ya kan, sail al-arim dalam kisah Saba, banjir yang besar. Qala Abu Bakar wa ana mislul a'mash, berkata Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, dan saya sama seperti yang dikatakan oleh Imamul A'mash rahimahullah, menyampaikan tiga hadis itu seperti datang banjir yang besar. Menunjukkan tiga hadis bukan sesuatu yang sedikit, itu sesuatu yang banyak. Sehingga ketika seorang tulabul hadis, perawi hadis, mendatangi seorang syekh, kemudian dia mencatat hadis yang dia dapatkan, satu hadis atau dua hadis, sesuatu yang telah dia tulis yang dia dapatkan dengan waktu yang singkat adalah sesuatu yang banyak, sesuatu yang berharga. Nah, sehingga dia bergembira dengan apa yang dia miliki tersebut. Nah, kemudian dalam riwayat yang berikutnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan kisah dari Abu Hamzah Al-Ansi rahimahullah. Beliau mengatakan qala Abdullah ibni Dawud, berkata Abdullah ibni Dawud rahimahullah, kuntu atil a'mas min farsakh, dahulu saya mendatangi al-imamul a'mas rahimahullah dari jarak sekitar satu farsakh. Satu farsakh itu 3 mil, kalau satu mil itu sekitar 1609 kilometer, ya berarti kalau 3 mil antara 4 sampai 5 kilo berjalan. Perjalanan antara 4 sampai 5 kilo. Nah, disebutkan oleh Abdullah ibni Dawud rahimahullah, dahulu saya berjalan mendatangi al-imamul a'mash rahimahullah sejarak satu farsakh yaitu 3 mil yang tadi kita sebutkan, walam asma' minhu fi majlisin qat arba'ata ahadits illa marratan wahidah, saya tidak mendengarkan dari beliau di satu majlis sama sekali sebanyak 4 hadis kecuali 1 kali saja rahimahullahu taala. Berarti kebanyakannya 3 hadis, 2 hadis. Ini majelisnya para salaf demikian. Naam. Rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan di malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hadzakumullah.